Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa pada materi ini kita akan membaca seputar keislaman dua orang pemberani dari pemberani-pemberani Quraisy, yaitu Islamnya Hamzah dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Al-Syeikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, adapun Islamnya Hamzah, maka sebabnya adalah bahwa Abu Jahal suatu hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Safa, maka ia pun kemudian meringkus dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan bahwa ia memukulnya dengan batu di kepalanya sehingga menyebabkan berdarah, darah mengalir pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ia pergi ke perkumpulan orang-orang Quraisy di sisi Ka'bah dan duduk bersama mereka. Ternyata bekas budak perempuan Abdullah bin Jada'an melihat apa yang terjadi dari penyiksaan tersebut. Ia menyaksikan dari tempat tinggalnya yang ada di Safa. Selang beberapa waktu, datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu dari perburuan sambil menenteng busur panah beliau. Lalu kemudian si wanita tersebut, bekas budak Abdullah bin Jada'an, mengabarkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka keluarlah Hamzah dengan segera hingga ia menemui Abu Jahal. Lalu ia menyatakan kepadanya, "Wahai orang yang berpantat kuning." Ini kalimat celaan. "Engkau telah mencaci anak saudaraku. Wa ana ala dinihi. Dan aku di atas agamanya." Lalu kemudian ia memukulnya dengan panahnya dan melukai Abu Jahal dengan luka yang sangat parah. Lalu terjadilah ketegangan di antara dua komunitas, antara Banu Makhzum, Bani Makhzum, yang ini merupakan kabilahnya Abu Jahal, dan Banu Hashim, Banu Hashim. Maka berkatalah Abu Jahal, biarkan Abu Ammarah, ini Hamzah, karena aku memang benar telah mencaci anak saudaranya dengan cacian yang buruk. Dengan cacian yang buruk. Syekh menyatakan bahwa asal mulanya keislaman Hamzah ini dalam rangka menjaga harga diri. Untuk menjaga harga diri. Ka'anna al-lisan qad sabaqa ilaihi duna qasdin. Seakan-akan lisannya ini keceplosan tanpa punya niat sebenarnya. Hanya keceplosan saja. Ketika menyatakan, wa ana ala dinih, dan aku di atas agamanya. Kau mau apa? Istilahnya begitu. Lantas kemudian yang asal mulanya hanya keceplosan saja, bukan tujuan yang memang tersimpan dalam hati untuk memeluk Islam. Thumma syarahallahu sadrahu lil Islam. Lalu Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan beliau adalah a'azzu fata fi Quraisy, pemuda yang paling terhormat, disegani di tengah-tengah Quraisy. Wa aqwahum syakimah, dan orang yang paling emosional karena punya harga diri. Yani karena harga diri, hatta summiya Asadullah, hingga ia dinamakan dengan Asadullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala aslama fi Dhul Hijjah. Beliau masuk Islam pada bulan Dhul Hijjah, pada tahun ke-6 dari kenabian. Tahun ke-6 dari kenabian. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Islamu Umar radhiyallahu anhu. وبعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة, setelah 3 hari dari keislaman Hamzah, aslama Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Jadi jaraknya tidak berselang lama, hanya 3 hari. Dan beliau ini sebagaimana disebutkan, wa kana min ashaddin nasi qaswatan 'alal muslimina qabla islamihi, adalah termasuk orang yang paling keras permusuhannya kepada Islam atau kepada kaum muslimin sebelum beliau masuk Islam. Dan pada satu malam ia mendengarkan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan lirih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di sisi Ka'bah. Maka tertanamlah dalam hatinya, annahu haq, bahwa itu kebenaran. Lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lirih, dengan pelan, itu adalah perkara hak. Akan tetapi, ia tetap berada pada keras kepalanya. Pada keras kepalanya. Hingga pada suatu hari, beliau keluar dalam keadaan menghunuskan pedangnya, ingin bertujuan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berjumpa dengan seseorang dan menyatakan, Aina ta'amadu ya Umar? Hendak pergi ke mana engkau wahai Umar? Maka Umar menyatakan, uridu an aqtula Muhammadan, aku ingin bunuh Muhammad. Maka orang tersebut menyatakan, bagaimana engkau bisa merasa aman dari Banu Hashim dan Bani Zuhrah, padahal engkau telah membunuh Muhammad? Artinya mereka tidak akan tinggal diam, mesti akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Umar, aku tidak melihatmu kecuali orang yang keluar dari agama. Ini ucapan jengkel. Bahasa dia memberikan kesan orang yang sudah murtad dari agamanya. Maksudnya agama jahiliyah, agama syirik, agama berhala. Maka orang tersebut menyatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih aneh, wahai Umar? Sesungguhnya saudari perempuanmu dan iparmu mereka sudah murtad dari agamanya. Sudah keluar dari agamanya. Dari agama jahiliyah, agama berhala. Maka ia pun berjalan dengan marah hingga mendatangi kedua orang tersebut, saudari perempuannya bersama dengan ipar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada waktu itu di sisi keduanya ada Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu yang membacakan kepada keduanya sahifah, lembaran fiha Taha, yang di dalamnya ada surah Taha. Khabbab ibn al-Arad ini adalah ayah dari Abdullah bin Khabbab atau bin Khabbab ibn al-Arad, yaitu keluarga yang pernah dibantai oleh kaum Khawarij, kaum teroris, bersama dengan istrinya yang sedang hamil. Kemudian perutnya dibelah, janinnya dikeluarkan dan dilempar, kemudian ditadah dengan pedang yang terhunus. Setelah itu kaum Khawarij itu pergi dengan darah masih mengucur. Naam, pedang itu bersimbah darah, melewati kebun seorang kafir, seorang musyrik, dan orang tersebut ketakutan. Mereka ingin membeli sesuatu darinya, maka dia menyatakan, karena ketakutan, ambil yang kalian inginkan. Kata kaum Khawarij, kami tidak ingin mengambil kecuali dengan harganya. Naam, subhanallah. Sekedar sesuatu dari kebun, ingin membayar dengan harganya, tidak mau melakukan kezaliman, tapi menghilangkan nyawa muslim, keluarga, sahabat, begitu mudahnya dan begitu ringannya. Ya, memang benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Walhasil barakallahu fikum, bersama mereka di sisi keduanya saudarinya Umar dengan iparnya ada Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu yang membacakan kepada mereka sahifah fiha Taha, lembaran yang di dalamnya ada surah Taha. Maka tatkala ia mendengar suara Umar, maka beliau pun bersembunyi di rumah. Dan saudari perempuannya Umar menutupi sahifah tersebut, lembaran-lembaran tersebut atau lembaran tersebut. Tatkala ia masuk, maka Umar berkata, suara samar-samar apa yang aku dengarkan dari kalian? Maka keduanya menyatakan, yakni saudari perempuannya dan iparnya, Tidak ada hanya sekedar pembicaraan biasa yang kami perbincangkan. Maka Umar menyatakan, sepertinya kalian berdua sudah keluar dari agama. Naam. Maka si Ipar menyatakan, bagaimana menurutmu wahai Umar jika kebenaran itu ada pada selain agamamu? Maka Umar meloncat. Kemudian menginjaknya dengan injakan yang sangat keras. Lalu kemudian saudarinya datang dan mengangkat Umar, menarik Umar dari suaminya. Lalu Umar menampar dengan tamparan yang keras dengan tangannya hingga menyebabkan wajahnya berdarah. Maka ia pun menyatakan dalam keadaan ia marah, wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu ada pada selain agamamu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung terang-terangan. Maka Umar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia putus asa, menyesal dan malu. Dengan sikap keras yang sudah ia tunjukkan sampai menginjak, sampai menampar berdarah-darah, ternyata tidak menyurutkan mereka untuk meninggalkan agamanya. Maka kemudian Umar berkata, berikan kepada aku kitab yang ada pada kalian agar aku baca. Maka saudari perempuannya berkata, kamu najis. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka bangkitlah, mandilah engkau. Maka ia pun bangkit, kemudian mandi. Manut aja Umar. Nah, suruh pergi, mandi. Dia bangkit untuk mandi. Thumma akhadha alkitab faqara'ahu. Kemudian ia mengambil kitab tersebut, lembaran tersebut. Dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala. Maka ia menyatakan asma tayyibah, tahirah. Nama-nama yang baik, yang suci. Thumma qara'a Taha. Lalu kemudian ia membaca surah Taha. Hatta intaha ila qawlihi ta'ala. Hingga sampai pada firman Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Pada ayat yang ke-14, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku semata. Dan tegakkan salat untuk mengingatku. Faqala, maka dia menyatakan, ma ahsana hadzal kalam. Wa akramahu, betapa bagusnya ucapan ini dan betapa mulianya. Dulluni ala Muhammadin. Tunjukkan aku kepada Muhammad. Maka keluarlah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu dan menyatakan, abshir ya Umar. Bergembiralah engkau wahai Umar. Karena sesungguhnya aku berharap bahwa engkaulah wujud dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu. Atau naam, fa inni arju an takuna da'watur rasul laka lailatal khamis. Aku berharap dakwah atau doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untukmu pada malam Kamis terkabul. Di mana yakni terkabul berlaku untukmu doa itu? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa pada malam tersebut, ya Allah muliakanlah Islam dengan dua orang yang paling engkau cintai antara Umar ibn al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Salah satu darinya. Kemudian Khabbab menyebutkan kepadanya atau menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam yang ada di kaki Bukit Safa. Yang ada di kaki Bukit Safa. Maka keluarlah Umar hingga ia mendatangi rumah Al-Arqam wa daraba al-bab dan memukul pintu. Seseorang mengintip dari celah pintu dan melihat Umar dalam keadaan menenteng senjatanya, menghunuskan pedangnya, dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa Umar datang dengan menghunuskan pedang. Akhirnya orang-orang yang ada di rumah tersebut berkumpul. Maka berkatalah Hamzah, "Malakum, ada apa dengan kalian?" Orang-orang berkumpul siaga. Mereka menyatakan Umar. Umar datang. Maka Hamzah menyatakan, "Adapun Umar, bukakan untuknya pintu. Jika dia menginginkan kebaikan, kita persilahkan dia. Tapi kalau dia menginginkan kejelekan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Akan kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di dalam, sedang mendapatkan wahyu. Lalu kemudian beliau keluar dan mengambil ujung-ujung dari pakaian Umar dan pegangan pedangnya. Wa huwa fil hujrah. Maka ia pun menariknya dengan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam menariknya dengan keras dan menyatakan, "Belumkah berhenti wahai Umar? Belumkah berakhir wahai Umar? Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu kebinasaan dan siksaan. Belum cukup permusuhanmu, wahai Umar? Atau engkau mengharapkan dan menunggu kebinasaan dan siksa?" Naam. Seperti yang telah terjadi kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma hadza Umar ibn al-Khattab." Ya Allah, ini Umar ibn al-Khattab. "Allahumma a'izz al-Islam bi Umar ibn al-Khattab." Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar, maka Umar pun menyatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Fakabbar ahlul dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. Maka bertakbirlah orang-orang yang ada di rumah tersebut dengan sebuah takbir yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Syekh menyatakan reaksi musyrikin atas keislaman Umar. Adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang emosional, yang sulit surut. Emosinya ini susah diredam. Maka tatkala beliau masuk Islam, maka ia pergi kepada orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling besar gangguannya kepada kaum muslimin. Siapa orang yang paling besar permusuhannya? Abu Jahal. Nah. Maka ia pun mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal keluar dan menyatakan, "Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Umar, maja'a bika." Naam. "Apa gerangan yang membuat engkau datang kemari?" Naam. "Qala ji'tuka li ukhbiraka anni amantu billah wa rasulihi Muhammad." Aku datang kepadamu untuk mengabarimu bahwa aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau yang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi. Iya. termasuk saudarinya dan iparnya, masih didesak juga berupaya menyembunyikan. Naam. Mereka membaca sahifah, ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih, dengan sembunyi-sembunyi. Naam. Tapi ini orang langsung mendatangi orang yang paling keras permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Rasulullah, memberitahu. Fa'aglaqal bab fi wajhihi. Abu Jahal langsung menutup pintu di hadapan Umar dan menyatakan, qabbahakallah, semoga Allah menjelekkanmu. Wa qabbaha ma ji'ta bi, dan menjelekkan apa yang kamu bawa. Tutup pintu. Dan kemudian Umar pergi kepada pamannya dari jalur ibu, Al-As bin Hashim. Fa'alamahu, maka ia pun menyampaikan kepadanya tentang keislamannya. Fadakhala al-bait, ia masuk rumah lagi. Naam. Sudah ketemu, langsung tutup pintu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dan pergilah kemudian Umar kepada Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dan ini orang senang mengubah-ubah omongan. Kalau ada pembicaraan dirubah, kalau ada ini dipelintir, kalau ada ini, sukanya begitu. Maka Umar pun menyampaikan kabar kepadanya bahwa dia telah masuk Islam. Maka Jamil bin Ma'mar al-Jumahi berseru dengan suaranya yang paling lantang, "Anna Ibn al-Khattab qad saba'a." Ibn al-Khattab sudah keluar dari agamanya, dia sudah murtad. Maka Umar menyatakan, "Kadzab, dusta dia. Walakinni qad aslamtu, bahkan aku telah masuk Islam. Aku bukan orang yang murtad." Naam. Maka mereka pun bangkit menuju Umar. Karena ini orang teriak. "Anna Ibn al-Khattab qad saba." Mereka bangkit menuju Umar. Naam, menyerangnya. Famazala yuqatiluhum wa yuqatilunahu. Mereka terus menyerang Umar dan Umar menyerang mereka, kumpulan orang yang banyak, bukan sedikit. Naam, sampai matahari berada di atas kepala. Sampai siang gulat duel terus. Naam, ini Umar memang orang yang pemberani dan memang barakallahu fikum punya kekuatan yang besar. Tatkala beliau kembali ke rumahnya, naam, mereka pun berkumpul dan bergerak lagi menuju Umar. Ingin membunuh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai lembah penuh. Karena banyaknya orang. Bayangkan, untuk satu orang Umar, sampai lembah penuh. Bukan cuma cukup manggil 3-5 orang untuk menghadapi Umar. Maka datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari Bani Saham, dan mereka adalah sekutu dari Bani Adi. Bani Adi adalah kaumnya, kabilahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ia waktu itu sedang memakai mantel dan pakaian yang dilapisi sutra. Dan menyatakan, "Malak, ada apa denganmu wahai Umar?" Maka Umar menyatakan, "Za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslamtu." Kaummu mengaku bahwa mereka akan membunuhku jika aku masuk Islam. Mereka menyatakan akan membunuh aku jika aku masuk Islam. Qala, "La sabila ilaika." Tidak ada jalan untuk bisa membunuhmu wahai Umar. Summa kharaja, kemudian ia keluar dan mendapati manusia sudah memenuhi lembah. Maka ia menyatakan kepada mereka, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, "Aina turidun? Kemana kalian hendak pergi?" Mereka menyatakan, ini Ibn al-Khattab, dia sudah keluar murtad dari agamanya. Maka ia menyatakan, la sabila ilaih, tidak ada jalan untuk membunuh Umar. Faraja'u, maka mereka pun pulang kembali. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan. Kata Syekh, Izzatul Islam wal Muslimin bi Islami Umar. Kemuliaan Islam dan Muslimin dengan Islamnya Umar. Adapun kaum Muslimin, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, mereka mendapati izzah, kemuliaan, kehormatan, kekuatan yang besar dengan keislaman Umar. Mereka sebelum itu salat secara sembunyi-sembunyi. Maka tatkala Umar masuk Islam, ia menyatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq wa immitna wa in huyina. Bukankah kita di atas al-haq? Meskipun kita meninggal atau kita tetap hidup, bukankah kita di atas al-haq? Qala bala, betul ya Umar. Maka Umar menyatakan, fafima al-ikhtifa, lalu untuk apa kita sembunyi-sembunyi ya Rasul? Naam. Walladhi ba'athaka bilhaq lanakhrujanna, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami akan keluar. Naam, kami akan keluar. Maka mereka pun keluar dalam dua saf, dalam dua baris. Di salah satu barisan, di tengah-tengahnya ada Hamzah, dan pada barisan yang lain, di tengah-tengahnya ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun disebutkan bahwa diberikan komentar oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam kitab beliau, bahwa kisah ini yang barusan kita sebutkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang lemah, bahkan sanad lemah sekali, sanadnya lemah sekali, karena di dalamnya ada rawi yang bernama Ishaq bin Abi Farwah, dan dia seorang yang matruk, seorang yang ditinggalkan. Naam. Walhasil barakallahu fikum, disebutkan mereka membawa pasir halus seperti halusnya tepung hingga mereka masuk Masjidil Haram. Maka tatkala Quraisy melihat mereka naam berdua, maka mereka merasa sedih dengan kesedihan yang belum pernah mereka rasakan sebelum itu. Naam, walihada walidhalika summiya al-Faruq, maka dengan itu ia atau Umar dinamakan dengan Al-Faruq. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami terus senantiasa berada dalam naam kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Dan beliau menyatakan, ma kunna naqdiru an nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami belum pernah sanggup untuk sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Kemudian Suhaib menyatakan, lamma aslama Umar zahara al-Islam. Tatkala Umar masuk Islam, maka Islam ini nampak dan mengajak kepadanya dengan terang-terangan. Wa jalasna haula al-bait hilakan, dan kami sudah bisa duduk di sekitar Ka'bah berhalaqah-halaqah, berkelompok-kelompok, dan kami bisa tawaf di Al-Ka'bah menegakkan keadilan dari orang-orang yang jelek atau berbuat jelek kepada kami, dan kami pun bisa membalas kepadanya sebagian apa yang ia perlakukan kepada kami dari tindakan-tindakan yang buruk. Ini semua terjadi barakallahu fikum sejak keislaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah jalla wa'ala menjadikan amalan ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala,